بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات رحمنا الله جميعا، ini adalah seri ke-8 dari mukaddimah tentang prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masih berkaitan dengan masalah keimanan. Yang ke-8 adalah beriman kepada hari akhir dan semua berita atau hadis yang secara sahih berbicara tentang hari akhir. Setiap ada hadis-hadis yang sahih maupun yang hasan, yang menceritakan tentang hari akhir atau hari kiamat dan apa-apa yang mendahuluinya, termasuk tanda-tandanya, peristiwa-peristiwanya, maka kita harus imani. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, yang merupakan hal yang paling ditentang oleh orang-orang musyrik, sehingga penekanan tentang masalah ini banyak sekali kita jumpai dalam Al-Quran, utamanya dalam surah-surah Makkiyah. Yang 9 adalah beriman kepada qadar atau takdir, dan bahwa setiap kebaikan ataupun sesuatu yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi terjadi atas takdirnya Allah, atas kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir ini memiliki 4 unsur, terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, kalau kita ingin mengimani takdir, maka kita harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semuanya, segala sesuatu, baik yang telah terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, dan sesuatu yang mungkin saja terjadi walaupun tidak terjadi. Allah mengetahui semua detail-detail hal tersebut, dan itu telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum semuanya terjadi. Dan kemudian yang kedua, bagian dari takdir adalah Allah menuliskan itu semua dalam Lauhul Mahfuz. Menuliskan semua yang Allah ketahui tadi dalam Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada tambahan pada ilmu Allah dan tidak ada perubahan pada apa yang telah Allah tuliskan. La yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Kemudian Allah akan menghendaki apa-apa yang terjadi tadi. Sebelum ia terjadi, Allah kehendaki terlebih dahulu, atau yang dikenal dengan istilah al-masyi'ah, atau disebut juga iradah kauniyah. Dan yang keempat adalah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Setiap peristiwa, setiap kejadian, fenomena alam, apapun itu, termasuk amal perbuatan kita, semuanya adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah menciptakannya tidak sekaligus, namun sesuai dengan kapan ia menghendakinya dan sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengannya. Adapun ilmu Allah itu sudah mendahului segala sesuatu, akan tetapi penciptaannya itu setahap demi setahap. Itu poin yang 9. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha Kuasa untuk melakukan apa saja yang Dia inginkan. Fa'alun lima yurid. Yang 10, beriman dengan setiap perkara ghaib berdasarkan dalil yang sahih. Seperti makhluk-makhluk Allah yang tidak kita lihat, contohnya arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam Al-Qur'an, disebutkan dalam hadis. Demikian juga kursinya Allah. Dan kursi artinya adalah tempat kedua telapak kakinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam ayatul kursi, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Kursinya seluas langit-langit dan bumi. Dan kursi tidak sama dengan arsy. Demikian juga mengimani adanya surga, jannah, dan neraka. Ini juga sesuatu yang ghaib yang wajib kita imani. Semua riwayat, semua berita yang valid, yang sahih terkait perkara-perkara ghaib tadi, terkait detail-detailnya, wajib kita imani setelah kita mengetahuinya. Demikian juga tentang adanya nikmat dalam kubur, siksa dalam kubur, tentang as-sirat atau jembatan yang terbentang di atas jahannam yang akan dilalui oleh setiap orang beriman. Demikian juga tentang timbangan al-mizan yang Allah gunakan untuk menimbang amal manusia dan hal-hal gaib lainnya. Semuanya harus kita imani secara hakiki tanpa menakwilkannya. Yang ke-11 para pemirsa adalah iman terhadap syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga syafaat para nabi selain beliau, syafaat para malaikat, syafaatnya orang-orang soleh dan yang lainnya pada hari kiamat, yang perincian akan itu semua terdapat dalam dalil yang sahih. Syafaat itu sendiri adalah at-tawassutu lil ghairi fi jalbin naf'i au daf'i dhur, menjadi mediator atau perantara untuk kepentingan pihak lain dalam rangka mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu madharat. Itu yang dimaksud dengan syafaat. Tentunya syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah segala syafaat itu adalah miliknya Allah. Dan syafaat itu tidak akan bisa diajukan oleh siapapun kecuali setelah Allah memberinya izin. Dan setelah orang yang akan menerima syafaat itu direstui, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya izin dan tanpa adanya orang yang diridhai untuk menerima syafaat, maka syafaat tidak akan berguna. Poin yang ke-12, bahwa termasuk akidah Ahlus Sunnah di sini adalah orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat di surga dan di padang mahsyar. Ini adalah sesuatu yang benar. Barang siapa mengingkari hal ini, mengingkari kalau Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat oleh orang-orang beriman di akhirat nanti, atau menyimpangkan maknanya, menakwilkannya, bukan melihat secara hakiki, secara benar-benar, namun membayangkan atau merenungkan atau yang lain sebagainya, maka ini adalah suatu kesesatan. Mengingkari bahwasanya Allah dapat dilihat pada hari kiamat oleh orang-orang beriman di jannah atau di padang mahsyar, atau menakwilkan bisa melihatnya Allah tadi itu dengan makna yang lain, semuanya merupakan penyimpangan dan kesesatan. Dan kita juga meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat dilihat selagi kita masih di dunia. Poin yang ke-13 tentang karomahnya para wali. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa para wali itu memang ada di antara mereka yang diberi karomah. Siapakah para wali itu? Para wali menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap orang beriman yang bertakwa. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun." Ingatlah bahwa wali-wali Allah itu tidak akan mereka itu ketakutan ataupun kesedih ataupun bersedih. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Ini menjelaskan bahwasanya syarat untuk menjadi waliullah adalah harus beriman dan harus bertakwa. Apabila seseorang memang benar-benar menjadi wali Allah, maka mungkin saja Allah memberinya karamah, alias sesuatu yang luar biasa, di luar kebiasaan. Akan tetapi, tidak setiap hal yang luar biasa adalah karamah. Ada kalanya hal yang luar biasa itu adalah istidraj, tipu daya, jebakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin." Kami akan menyeret mereka perlahan-lahan pada kebinasaan mereka, dan kami akan turuti kemauan mereka, tapi sesungguhnya tipu dayaku adalah sangat hebat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi manakala ada sesuatu hal yang luar biasa, namun itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak disifati dengan sifat iman dan takwa, maka ini harus kita waspadai. Sebab asal muasal itu semua bukanlah karomah dari Allah, namun itu merupakan hasil kerjasama antara orang-orang tersebut dengan jin, dengan syaitan, seperti yang dilakukan oleh tukang sihir, oleh paranormal, orang-orang yang punya ilmu kebal, dan yang semisalnya. Kriteria untuk membedakan antara hal yang luar biasa yang itu merupakan karomah dengan hal luar biasa yang itu bukan merupakan karomah alias istidraj adalah sejauh mana orang-orang yang mendapatkannya itu berjalan sesuai aturan Al-Quran dan Sunnah. Kalau secara zahir dia bukanlah orang yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah, maka bisa dipastikan bahwa kehebatan-kehebatannya adalah istidraj, bukan karomah. Yang ke-14, orang-orang beriman atau mukmin pada dasarnya semuanya adalah waliullah, adalah wali-walinya Allah. Akan tetapi tingkat kewalian mereka ditentukan oleh kadar keimanannya. Makin kuat imannya, makin baik statusnya sebagai waliullah, makin dekat dia dengan Allah. Demikian beberapa penjelasan yang terkait dengan masalah tauhid sebagai sesuatu yang wajib kita imani tentang Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tentang rukun iman yang lain secara garis besar. Mudah-mudahan ini semua dapat menjadi dasar akidah seorang muslim untuk menjadi muslim yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dalam seri yang berikutnya tentang tauhid uluhiyah. والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.